Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih membahas seputar peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kita telah membaca keterangan dari penulis rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah umrah. Dan beliau mengajak para sahabatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau bermimpi. Bermimpi pergi ke Mekah, kemudian menyembelih hewan dan mencukur rambut. Beliau sangat bersuka cita karena menandakan bahwasannya beliau akan menunaikan ibadah manasik di Tanah Haram. Disampaikan kepada para sahabat, mereka pun merespon dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW meminta mereka untuk bersiap. Berangkatlah beliau dengan para sahabat menuju ke Mekah. Dan beliau sedari awal tidak menginginkan adanya pertumpahan darah. Tidak menginginkan adanya pertempuran. Beliau berangkat murni ingin menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Namun, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah mendengar kedatangan Rasulullah SAW beserta dengan para sahabatnya, mereka berjaga-jaga. Mereka memblokir segala akses menuju ke kota Mekah. Bahkan mereka mengirim Khalid bin Walid beserta dengan beberapa pasukan berkuda untuk memblokir jalan-jalan utama yang menuju ke kota Mekah. Namun, Rasulullah SAW mencari jalan yang lain sehingga melewati pemblokiran yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid yang ketika itu masih di atas kesyirikan. Kita telah membaca sampai pada keterangan dari penulis bahwasanya Rasulullah SAW mengirim sahabat Utsman ibn Affan untuk melakukan mediasi diskusi dengan orang-orang Quraisy. Qala al-muallif rahimahullah, fantalaqa Utsman famarra ala Quraisy. Sahabat Utsman pun berangkat dan beliau bertemu dengan orang Quraisy. Maka lalu orang-orang Quraisy pun bertanya kepada Utsman, "Ila aina? Hendak kemana dirimu?" Faqala, sahabat Utsman menjawab, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad'ukum ila Allah wa ila al-Islam." Saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kalian kembali kepada Allah dan memeluk Islam. Wa yukhbirukum annahu lam ya'ti liqital wa innama ji'na ummaran. Dan beliau juga memberitahu, memberikan pesan bahwasanya beliau datang bukan untuk perang, tetapi kita semua datang murni untuk ibadah umrah. Lalu orang-orang Quraisy pun menjawab, "Qad sami'na ma taqul." Kami sudah mendengarkan apa yang engkau bawa. Yakni kami memang sedari awal sudah tahu kalau Muhammad dan rombongan mau datang untuk umrah. "Fanfud ila hajatik." Kalau begitu lanjutkan misimu. Apa yang kamu inginkan dari kami? Silahkan dilanjutkan. Wa qama ilaihi Aban ibn Sa'id ibn al-As farahhaba bih. Aban ibnu Sa'id ketika melihat kedatangan sahabat Utsman, dia pun berdiri dan menyambutnya. Wa hamalahu 'ala al-faras. Kemudian meminta sahabat Utsman untuk menaiki kudanya. Wa arjafahu Aban hatta ja'a Makkah. Kemudian Aban pun membonceng sahabat Utsman hingga masuk ke kota Makkah. Ini menunjukkan sahabat Utsman di mata mereka itu masih sangat dihormati. Ya, seperti yang dikatakan oleh sahabat Umar sebelumnya, ketika beliau diminta untuk berangkat ke Mekah menjadi delegasinya beliau, Sahabat Umar menolak, ya, karena beliau sudah paham orang Mekah sangat membencinya dan beliau tidak memiliki jaminan sama sekali di sana, sudah terputus dengan keluarganya yang masih kafir. Adapun sahabat Utsman, beliau masih sangat dihormati, masih sangat disegani, keluarga beliau juga masih sangat dihormati. Maka Rasulullah pun mengijabahi dan menuruti usulan dari sahabat Umar. Dikirimlah sahabat Utsman. Ternyata benar, Aban bin Sa'id langsung menyambut kedatangan sahabat Utsman, bahkan dinaikkan di atas kuda, kemudian dikawal sampai masuk ke kota Mekah. Waqala al-muslimuna qabla ay yarji', orang-orang atau umat Islam yang sedang menunggu kedatangan sahabat Utsman bersama dengan Rasul, mereka saling berbincang. Mereka mengatakan, khalasu Utsmanu min bainina ila al-bait. Utsman sudah tembus mendahului kita sampai ke Ka'bah. Jangan-jangan Utsman nanti di sana ngambil kesempatan manasik sekalian, ditinggal kita nanti. Qala Rasulullah SAW, ma adhunnu tafa bil bait wa nahnu mahsurun. Saya tidak menduga Utsman akan melakukan hal semacam itu sementara kita sedang diblokir. Ya, ini tidak mungkin sahabat Utsman mengambil kesempatan dalam kesempitan. Beliau akan fokus untuk menyelesaikan tugas beliau sebagai delegasi Rasul, menyampaikan pesan Rasul kepada pembesar-pembesar kota Mekah. Tidak mungkin beliau mengambil kesempatan kemudian manasik. Tapi para sahabat yang lain, teman-temannya sahabat Utsman, mengira seperti itu. Wah, enak ini Utsman ini. Jadi utus ke sana, kayaknya di sana sekalian umroh ini. Lalu para sahabat mengatakan, wa ma yamna'u ya Rasulullah wa qad khalas. Apa yang menghalangi Utsman untuk umrah wahai Rasul? Dia sudah tembus sampai ke sana. Kan sudah tidak ada penghalang lagi. Kalau kita kan memang diblokir aksesnya, tidak boleh masuk. Utsman bisa tembus, ketemu, langsung melihat Ka'bah. Ya otomatis kesempatan, mungkin dia akan tawaf di sana. Qala dzalika dzanni bihi alla yatufa bil Ka'bah hatta natufa ma'ahu. Rasul mengatakan, dugaan kuat saya tentang sahabat Utsman, beliau tidak seperti itu. Beliau tidak akan tawaf sampai kita ikut tawaf bersamanya. Waqtalatul muslimuna bil musyrikin fi amri sulhi. Kaum muslimin dan orang-orang musyrikin menjadi kacau terkait dengan perjanjian damai ini. Farama rajulun min ahadil fariqain rajulan min al fariqil akhir. Salah satu dari kubu melempar panah kepada kubu yang lain. Bakanat ma'rakah. Hampir terjadi pertempuran. Wacara mau bin Nabli wal Hijarah, mereka saling melempar panah dan batu. Wasohal fariqan, dua pihak ini pun saling meneriakkan pertempuran. Pertahana kullun min huma man fihim, dan masing-masingnya bergantung dengan kelompoknya. Yakni sempat terjadi keributan. Tetapi keributannya tidak sampai besar, tidak sampai menimbulkan pertempuran yang besar atau peperangan atau bahkan pertumpahan darah. Tidak sampai. Hanya keributan kecil di antara mereka. Babalagh Rasulullah SAW anna Utsman qad qutil. Sampai kepada Rasul SAW bahwasanya sahabat Utsman telah dibunuh. Ya ini karena ditunggu lama enggak muncul-muncul. Terputus sudah beritanya. Sejak sahabat Utsman berangkat menuju ke Mekah, sudah tidak ada berita lagi. Rasul juga tidak bisa mengirim mata-mata untuk melihat bagaimana keadaan sahabat Utsman. Bingung, nunggu. Cik lamai Utsman ini, ada apa ini? Kok tidak muncul-muncul? Akhirnya ada berita hoax yang tersebar bahwa sahabat Utsman ditahan, ditangkap, dan dibunuh. Otomatis, menyulut. Rasul pun marah. Karena qatlul Rasul itu sama saja dengan al-harbu alal mursil. Membunuh utusan itu sama saja dengan mengumandangkan peperangan terhadap yang mengutusnya. Rasul pun akhirnya mengambil tindakan tegas. Bada'a ilal bay'ah. Rasul pun mengajak para sahabat untuk membaiat beliau berjihad. Badabadaru ilaihi wa huwa tahta syajarah. Para sahabat pun bergegas untuk mengijabahi permintaan beliau dalam keadaan mereka di bawah pohon. Babaya'uhu ala alla yafirru. Mereka pun membaiat Rasul untuk tidak lari dari pertempuran itu. Fa'akhadha biyadi nafsihi wa qala sallallahu alaihi wasallam hadhihi an Utsman. Kemudian Rasul pun memegang tangannya sendiri Jabir mengatakan ini mewakili Utsman. Ini yani setelah para sahabat membaiat Rasul semua, Rasul kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengatakan ini untuk Utsman. Walamma tammatil bai'ah raja'a Utsman. Ketika bai'at telah selesai, para sahabat sudah bersiap, ternyata sahabat Utsman muncul. Ya, alhamdulillah ternyata sehat wal afiat, tidak masalah. Faqalu lahu, langsung teman-temannya sahabat Utsman ini nanya kepada sahabat Utsman. Ishtahaita min at-tawafil bait. Kayaknya kamu sudah puas ini ya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Cik lama nih, enggak muncul-muncul. Kayaknya kamu manasik sekalian ya. Faqala, sahabat Utsman emosi. Bisa ma zanantum bi. Jangan seuzon sama saya. Walladhi nafsi bi yadi. Law makastu biha sanah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah ma taftu biha hatta yatuf. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya aku diizinkan tinggal di Mekah selama setahun penuh dalam keadaan Rasul masih tertahan di Hudaybiyah, aku tidak akan tawaf mengelilingi Ka'bah hingga aku tawaf bersama dengan beliau. Walaqad da'atni Quraisy ila at-tawaf fa abaitu. Quraisy menawari saya untuk tawaf, tapi saya enggan untuk menerimanya. Ojo suudon di sana. Ini bukan urusan nahna ini ambil kesempatan dalam kesempitan. Kita fokus ngurusi pesannya Rasul. Gak ada ceritanya kita tawaf. Memang mereka nawari saya tawaf, tapi saya tolak. Karena saya merasa, kok bisanya Rasul sedang menunggu, terblokir di Hudaybiyah. Kok saya enak-enakan tawaf? Gak mungkin seperti itu. Faqala al-muslimun, Rasulullah a'lamu billah wa ahsanuna dhanna. Maka kaum muslimin pun mereka mengatakan, Rasulullah lebih tahu tentang Allah dan lebih baik dhannya daripada kita. Oh, ternyata benar yang dikatakan Rasul. Rasul kan husnul dhan, ya. Mereka kan bilang, loh, kayaknya sahabat Utsman ini ngambil kesempatan Rasul. Bisa kesana ya, enak ya, mana asik sekalian. Enggak mungkin. Enggak mungkin beliau seperti itu. Pasti nunggu kita. Enggak mungkin Rasul, udah di depan Ka'bah kok, tinggal keliling 7 kali selesai. Tidak mungkin. Itu bukan karakternya beliau. Dia pasti akan menunggu kita. Dan saya sangat husnudzon sama sahabat Utsman. Ternyata benar. Ya, sahabat Utsman sama sekali tidak ada ceritanya ngelirik Ka'bah untuk tawaf. Tapi fokus untuk menyelesaikan pesan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Umar akhidan bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil bai'ah wa huwa tahta asy-syajarah fa bay'ahu al-muslimuna kulluhum. Lam yatakhallaf illa Jaddu bin Qais. Ini kembali kepada kisah pertama. Yang tadi itu sekilas info. Jadi kembali kepada keadaan para sahabat sebelum datangnya Utsman, ketika mereka semangat untuk membaiat Rasul. Ketika itu sahabat Umar langsung memegang tangan Rasul dan membaiat beliau di bawah pohon. Dan kaum muslimin pun semuanya membaiat beliau. Tidak ada yang ketinggalan kecuali Al-Jaddu bin Qais. Bagaimana Ma'qil ibn Yasar akhidan bighusniha yarfa'uhu an Rasulillah SAW. Ma'qil bin Yasar mengambil ranting pohon kemudian diangkat ya untuk mewakili Rasul SAW. Bagaimana awwala man bayi'ahu Abu Sinan Wahab ibn Nusran al-Asadi wa bayi'ahu Salama ibn al-Aqwa 3 marat fi awwalin nas wa wasatihim wa akhirihim. Orang pertama yang membayi'at Ma'qil untuk mewakili Rasul adalah Abu Sinan, Wahab bin Mihsan al-Asadi. Kemudian Salamah bin Aqwa membaiat sampai 3 kali. Gelombang pertama ikut maju, baiat. Gelombang kedua ikut maju, baiat. Gelombang terakhir ikut maju, baiat lagi. Saking semangatnya. Babainama hum kadhalik ija'a Budail ibn Warqa' fi nafarin min Khuza'ah. Ketika mereka para sahabat sedang sibuk dengan Rasul urusan bai'at, tiba-tiba datang Budail bin Warqa' dengan beberapa orang dari suku Khuza'ah. Wa kanu aibata nushin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Tihamah. Orang-orang Khuza'ah ini dulu mereka adalah orang kepercayaan Rasul dari penduduk Tihamah. Yakni orang yang datang ini orang-orang yang sudah lama kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Budail mengatakan, inni taraktu Ka'ab ibn Lu'ay wa Amir ibn Lu'ay qad nazalu a'dada miyahil Hudaybiyah. Saya meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amr bin Lu'ay. Mereka sekarang posisinya sudah dekat dengan mata air Hudaybiyah. Ma'ahumul udul matafil. Mereka membawa anak-anak dan istri mereka. Udul matafil itu digunakan untuk apa namanya ibu dan anak. Yakni mereka membawa istri dan membawa anak. Kalau digunakan untuk onta yang masih beranjak dewasa, yakni onta yang baru gede. Wahum muqatilu wasaduka 'anil bait. Mereka sekarang sedang siap untuk memerangimu dan menghalangimu dari Ka'bah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Budail, "Inna lam naji' liqitali ahad." Kami datang bukan untuk memerangi siapapun. Wa inna ma ji'na mu'tamirin. Kami datang untuk umrah. Wa inna Quraisyan nahikathumul harb wa adarrat bihim. Orang-orang Quraisy, mereka sekarang sedang ditimpa krisis. Peperangan telah menyebabkan mereka paceklik dan membahayakan ekonomi mereka. Fa insya'u madattuhum wa yukhallu baini wa bainan nas. Kalau mereka mau, saya bisa membantu mereka. Dan dengan syarat, dia membiarkan kami dengan orang-orang yang ada. Yani biarkan kami membaur dan masuk. Wa insya'u ayadukhulu fima dakhala fihin nas fa'alu. Kalau mereka ingin untuk ikut bersama dengan yang lainnya, silahkan, tidak masalah. Wa illa faqad jamu. Tapi kalau mereka tidak mau, mereka jumlahnya sekarang banyak dan sedang berkumpul. Wa in abau illa al-qital fa walladhi nafsi biyadih la uqatilannahum ala amri hadha hatta tanfarida salifati aw la yunfidannallahu amrahu. Tapi kalau mereka tidak menginginkan kecuali perang, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku akan membalas untuk menyerang mereka hingga salah satu dari dua peristiwa terjadi. Ima kepalaku yang terpenggal atau Allah yang memenangkan urusan. Syafilah, yakni salifah, yakni kepala. Fala Budail. Budail mengatakan, sa'uballighuhum ma taqul. Saya akan sampaikan kepada mereka apa yang kau inginkan. Fantalaqa hatta ata Quraisyan. Budail pun berangkat sampai bertemu dengan orang Quraisy. Faqala, kemudian Budail mengatakan, inni qajitukum min indi hadzal rajul. Saya datang kepada kalian dan saya telah menemui lelaki ini, yakni Rasulullah SAW. Fasami'tuhu yaqulu qawla fa syi'tum aradtuhu 'alaikum. Saya mendapatkan pesan dari orang ini. Kalau kalian mau, saya akan sampaikan pesannya. Faqala sufaha'uhum, orang-orang dungu dari orang Quraisy mengatakan, la hajata lana an tuhaddithana 'annu bi syai'. Enggak usah, kami enggak butuh pesan dari orang ini. Wa qala dawar ra'i minhum, orang-orang yang lebih cerdas mereka mengatakan, had ma sami'tahu yaqul, sampaikan apa yang dia inginkan. Qala sami'tahu yaqulu kada wa kada, maka Budail pun menyampaikan bahwasanya pesan dari Rasul seperti ini dan seperti itu, persis seperti apa yang diinginkan oleh Rasul. Wa qala Urwah bin Mas'ud, Urwah bin Mas'ud pun mengatakan, inna hadha qad arada 'alaikum khattat rushdin faqbaluha. Sungguh orang ini, yakni Rasul, itu sudah memberikan kepada kalian solusi yang tepat. Tolonglah diterima. Wada'uni atih. Dan biarkan saya mau ketemu dengan Muhammad. Faqalu i'tih. Mereka mengatakan, silakan temui dia. Fa'atahu. Maka Urwah pun bertemu dengan Rasul. Faja'ala yukallimu. Urwah pun mulai mengajak bicara beliau. Faqala lahu SAW, nahwan min qawlihi li Budail. Dan Rasul pun menyampaikan kepada Urwah sama seperti pesan kepada Budail, tak jauh berbeda. Yakni si Urwah meminta, ya, menyampaikan kepada Rasul kalau orang-orang di Mekah itu sedang ribut, mereka sedang persiapan, ya, kalau kamu nekat maju bakal perang nantinya. Rasul menyampaikan, saya datang bukan untuk perang kok, saya datang untuk umroh. Dan saya yakin orang Quraisy sekarang itu lagi susah. Ya, pertempuran-pertempuran sebelumnya itu sudah membuat mereka jatuh. Ekonomi mereka sedang merosot. Gini saja, kalau mereka mau menerima bantuan saya, tak bantu. Tapi tolong saya dilepas. Ya. Atau mereka kalau ingin damai, ayo sekalian kita damai. Tapi kalau mereka ingin perang, tak ladeni perangnya. Ya. Sampai kita lihat siapa yang menang. Faqala Urwah, setelah mendengarkan pesan dari Rasul, Urwah pun menimpali, "Ai Muhammad, ara'aita law istasauta qaumak, hal sami'ta bi ahad min al-Arab ijtaha ahlahu qablak?" Ai Muhammad, seandainya kamu nekat sehingga kamu melawan keluargamu sendiri, kaummu sendiri, apakah kamu pernah mendengar ada orang dari kalangan bangsa Arab sebelummu yang tega membantai keluarganya sendiri? Yakni Urwah menimpali keinginan Rasul. Yo ojo koyo ngono lah, ya. Jangan kayak gitu. Masa kalau kamu seadanya tetap maju, mereka juga tidak mau ngalah, terjadi perang, masa kamu tega membantai habis kabilah-kabilah kamu sendiri? Ba in takunil ukhra fa wallah inni la ara aushaban minan nasi khaliqa ay yafirru wa yad'u. Tapi kalau kamu kalah, ya, kalau kamu menang, berarti kamu telah melakukan pembantaian terhadap keluargamu sendiri. Tapi kalau kamu kalah, lihatlah umatmu ini, lihat sahabatmu ini, orang-orang biasa, rakyat jelata, dan kayaknya mereka bakal lari meninggalkan kamu nanti. Yakni Urwah ingin mengedonkan Rasul. Kalau kamu menang, apa yang mau dibanggakan? Yang kamu bunuh keluargamu sendiri, kabilamu sendiri. Kalau kamu kalah, ditinggal kamu sama teman-temanmu ini. Lihat teman-teman gak meyakinkan banget di sini, ya. Jadi didonkan sama Urwah. Kamu sahabat Abu Bakar, begitu kan? Faqala Abu Bakar, umsus badrallah. Ya, ini omongan kotor ya, ikhwah ya. Omongan kasar ini. Sahabat Abu Bakar pun marah sambil mengatakan umsus badrallah. Ya, badr itu aurat. Lat itu berhala. Umsus itu dihisap. Ya. Terus gak usah digabung. Ya. Jadi sahabat Abu Bakar ngamuk beliau. Cik Wena yang ngomong kayak gitu. Langsung ditelah sama sahabat Abu Bakar. Ini omongan-omongannya mafia-mafianya Mekah ya kayak gini. Nah, sahabat Abu Bakar ngimbangi Urwah bin Mas'ud. Bukan untuk ditiru loh ya. Ini sahabat Abu Bakar ngomong kayak gini. Karena beliau langsung ketemu di peristiwa itu, beliau jadi saksi dan beliau ada di tempat itu, kita bisa bayangkan bagaimana emosi beliau ketika para sahabat direndahkan dan dianggap Rasul itu seperti pengecut, ya, ngamuk beliau. Baca ditiru ya. Anahnu nafiranhu wa nada'ah. Apakah kami akan lari dari Rasul kemudian meninggalkan beliau? Enggak mungkin, ya. Mau kemana pun diikuti, mau perang sampai habis pun sekalian. Cek wenae kamu ngomong kayak gitu. Ala Urwah, man dha ya Muhammad? Ya, Urwah ketika dicela kayak gitu tanya sama Rasul, "Ini sopo, Muhammad? Omongane cek kasari." Faqala Abu Bakar, "Itu Abu Bakar itu, masa gak kenal?" Abu Bakar. Faqala Urwah mengatakan, "Ama walladhi nafsi biyadih, laula yadun kanat laki 'indi lam ajizka biha la ajabtuka." Hey, Abu Bakar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya bukan karena kebaikanmu dulu kepada saya, tak jawab omongan. Ya, yakni Urwah juga ikut emosi. Kok saya dipisui kayak gitu? Dilihat sopo ini Muhammad? Abu Bakar. Iya, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Hawas kan ya. Seandainya kamu dulu bukan orang baik sama saya, oh tak pisui tenanan nih. Berhubung kamu orang baik, ya uslah. Ya, diterima pisuannya. Baca'ala yukallimun Nabi SAW wa yarmuku ashabah. Urwah kembali ngajak bicara Rasul sambil memperhatikan para sahabat. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain ada tambahan. Setiap kali Urwah ngomong, itu mesti megang jenggotnya Rasul. Itu kebiasaan orang Arab ya. Kalau mereka mau ngobrol enak, damai, ya, menenangkan emosi, itu sambil dipegang jenggotnya. Ya. Nah. Sambil dipegang jenggotnya. Itu biasanya langsung lunak yang dipegang. Ya. Nah ini si Urwah, ya biasalah. Namanya Urwah sama Rasul, biasa sudah. Kenal lama pegang sama. Ya Muhammad, coba ngunulah. Jangan asing-asing sambil dipegang jenggotnya. Ya. Itu kebiasaan orang Arab, ya. Yang antum niruin jelek ya. Enggak mantas sih sawah. Ya. Itu kalau antum melihat mereka pas memang karena adat sudah terbiasa. Kita enggak pernah masuk gini megang gini hidung kita ada kepala jodoh-jodoh. Kayak ya kok kelihatan enggak pas sih. Ya. Nah, ini Urwah biasa ngobrol sambil ditarik jenggotnya, Risih, ya. Ada Mughirah bin Syu'bah di sebelah kepalanya Rasul. Lihat itu jenggotnya. Ya. Akhirnya dia mengeluarkan pedangnya, ditutup tangannya sama sarung pedangnya. Wih, singkirkan tanganmu dari jenggotnya Rasul. Urwah melihat, siapa ini? Ya, katanya Rasul, Mughirah bin Syu'bah. Mughirah. Mughirah sama Urwah itu masih saudaraan. Sesepuh, sesepupu kalau salah. Urwahnya ngamuk. Mughirah, pengkhianat ente. Ente dulu di masa jahiliyah ngerampok ente ya. Awas, kalau ente berani sama saya tak usut kasusmu. Ya. Piye Muhammad, masuk Mughirah diterima. Orang kayak gini bejat dulu kok diterima. Ya. Kata Rasul, saya tidak menerima kebejatannya. Saya menerima Islam. Ya. Karena dulu Mughirah ya, kuat sebelum masuk Islam, itu melakukan perampokan. Ya. Jadi ada beberapa orang yang ditemani, ya semacam kayak gaib gitu ya. Dibawa pergi, di tengah jalan dibunuh semua. Ya. Dibunuh semua, hartanya diambil, dicuri, lari, ketemu Rasul, bayat Islam. Ya. Rasul marah. Iku lapo, mari melakukan kejahatan, tekan aku masuk Islam. Ya apa itu? Tapi diterima, Islamnya diterima. Ya, kejahatannya gak mau. Kata Rasul, kejahatanmu urusanmu, ya. Bukan urusan saya. Kamu masuk Islam, saya terima. Nah, Urwah, begitu kan sama Mughirah. Cok meliti, kan. Ya, kamu yo pengkhianat dulu. Cok macam-macam sama saya. Macam-macam tak urus kan kasusmu. Ini ya apa Muhammad, kok diterima orang kayak gini. Ya. Rasul bilang, kalau kepecatannya dulu saya tidak terima. Ya. Tapi kalau Islamnya, tak terima masuk Islam. Ya. Baik. Nah, ketika itu Urwah lanjut ngobrol sambil melihat para sahabat, ya, aktivitas para sahabat ketika itu. Wallahi man taqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum badalaka biha wajha wa jilda. Urwah menyaksikan pemandangan yang sangat jarang ditemui, ya. Dia biasa ketemu sama para raja, tapi tidak pernah melihat bagaimanakah khidmatnya para sahabat terhadap Rasul. Rasul itu mantahomanu koma, tidaklah mengeluarkan ludahnya, melainkan ludahnya langsung ditampung sama sahabat. Tidak ada ceritanya satu ke tanah. Tampung, kemudian diusap, ditaruh di wajah dan kulit. Jangan heran, ludahnya Rasul wangi tenana, ya. Asli wangi, bukan dibuat-buat, asli wangi. Kocok ludahnya kita bahaya. Ya, atau ludah-ludah orang-orang yang mengaku sebagai habaib atau kus-kus atau ustad kiai ojo ya ikhwah ya, kena covid repot nanti ya. Ini Rasul ngeludah langsung taruh tampung diusap pangi memang wa idza amara ibtadarahu amrahu. Kalau Rasul sudah ngomong langsung para sahabat itu bergegas untuk melakukan perintahnya. Wa idza tawadda kadu yaqtatiluna ala wudhu'i. Kalau Rasul sudah berwudu, ada sisa air dari wudu beliau. Wah, para sahabat rebutan untuk bisa dapat air wudu beliau. Maukah? Wa idza takallam khafadu aswatahum. Kalau Rasul sudah berbicara, para sahabat langsung merendah suara mereka. Wa ma yuhidduna ilaihi nadara ta'dhiman lahu. Dan tidak ada para sahabat yang berani memandang Rasul dengan pandangan tajam. Karena mereka sangat menghormati Rasul. Jadi kalau ngomong sama Rasul, sambil menunduk, atau minimal memandang dengan pandangan yang tenang. Faraja'a Urwah ila ashabih. Urwah kembali kepada teman-temannya. Faqala dan mengatakan, ay kaum, wahai kaumku. Wallah laqad wafattu ala al-muluk Kisra wa Kaisra wa Najasyi. Demi Allah, aku sudah bolak-balik ketemu dengan para raja. Raja Kisra, rajanya Persia. Kaisar, Romawi. Najasyi, Habasyah. Wallah in ra'aitu malikan yu'addimuhu ashabu kama yu'addimu ashabu Muhammadin Muhammad. Tidak pernah saya melihat ajudan-ajudan raja menghormati rajanya seperti sahabat Muhammad menghormati. Ini saya datang kepada kalian dari sisi orang yang sangat mulia, ngalahi raja-raja yang ada. Sahabat-sahabatnya itu militan ya, bukan orang sembarangan ya. Ludahi wae gak sampai tanah. Diusap kabeh. Nek ngomong nunduk semua. Gak sembarangan ini yang datang. Wallahi man taqama nukhama illa waqa'a fi kaffi rajulin minhum badalaka biha wajha wa jildah. Demi Allah, tidaklah Muhammad ini meludah, melainkan ludahnya ditampung di tangan mereka, kemudian mereka usap pada wajah dan kulit mereka. Wih, iki medeni Muhammad gak orang sembarangan. Nah, nawaya ambil inti-inti, Rauh Skobila, ngeludah ya meludah, kalau si nampani, ya. Mosok nampani ludahmu, ya, amit-amit, ya. Rasul, ini Muhammad gak main-main. Para sahabatnya juga gak main-main. Militan sama Muhammad. Dama akbarahum jami'i ma taqaddam. Kemudian, Urwah menyampaikan semua hasil perbincangannya. Tsumma qala, kemudian Urwah mengatakan, waqad arada 'alaikum khuttata rusydin taqbaluha. Muhammad sudah memberikan solusi yang tepat. Terimalah solusinya. Faqala rajulun min Bani Kinana, ada seseorang dari Bani Kinana mengatakan, da'uni ati. Sudah, kini saja, giliran saya. Saya yang akan mendatangi dia. Faqalu itu, ya sudah, datangi dia. Ya, ceritanya orang Quraisy tetap ngotot. Dia tidak mau menerima solusi atau permintaan Rasul. Tetap ngotot, tidak mau. Kemudian orang dari Kinana ini ingin ketemu Rasul juga. Falamma asyrafa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika orang ini muncul kelihatan, Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Hadza fulan wa huwa min qaumin yu'addimuna al-budna, tad'athuha lahu." Ini orang gede, pembesar kaum. Dia itu di kalangan kabilahnya sangat senang al-budn. Al-budn itu hewan unta yang disembelih yang kemudian dibagikan untuk para jamaah haji atau umrah. Nah, ini orang paling senang daging dan unta semacam itu. Faba'athuha lah, kasih dia unta. Fa'alu, para sahabat langsung bergegas mencari unta untuk dikasihkan kepada orang ini. Wastaqbalahul qaum yulabbun, para sahabat menerima ucapan Rasul sambil mengucapkan labbaik, labbaik ya Rasulullah. Kami siap untuk memberikan permintaannya. Falamma ra'a dzalik, ketika orang ini melihat responnya para sahabat ketika diperintah sama Rasul, dia pun mengatakan, qala subhanallah, ma yanbaghi li haula ay yusaddu 'anil bait. Subhanallah, orang kayak gini enggak pantas untuk dihalangi dari baitullah. Ini orang baik semua ini. Ya, ini dia udah dikasih hadiah ya. Wah, orang baik memang datang bukan untuk perang. Kalau untuk perang, saya enggak dikasih unta, dikasih pedang ya. Ini kasih unta, ini orang baik. Enggak mungkin. Jangan dihalangi dari baitullah. Faraja'a ila ashabihi fa akhbarahum. Maka dia pun pulang kembali kepada teman-temannya dan menyampaikan kepada teman-teman. Baik. Kemudian setelah itu Suhail bin Amr datang dan minta perjanjian damai. Sebelum itu ada beberapa orang dari orang-orang pemuda-pemuda Quraisy, lumayan sekitar 60 atau 70 orang. Di malam hari mereka nyusup masuk ke kampnya Rasul, hendak melakukan keributan. Intinya gimana caranya biar tersulut pertempuran dan peperangan dan tidak jadi perdamaian. Hamzah tertangkap, ya, ditangkap sama para sahabat, kemudian dibawa menghadap Rasul. Rasul memaafkan mereka, biarkan mereka, balikan. Ketika orang-orang ini balik, baru orang Quraisy merasakan, wah, kayaknya enggak sembarangan. Ya, ini Muhammad meskipun datang dengan damai, pengen umrah, tapi dia sudah siap segalanya. Jadi mending kita damai saja. Akhirnya mereka membuka damai. Fabainama hum kadzalik ijaa Suhail ibn Amrin. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, datang Suhail bin Amr. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad sahala lakum min amrikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh telah dipermudah untuk kalian urusan kalian. Faqala hat uktub bainana wa bainaka kitaba. Suhail mengatakan kepada Rasul, mana? Ambil kertas, kita akan tulis perjanjian damai antara kami dan kalian. Pada al-katib, maka Rasul memanggil juru tulis, wa huwa Ali ibn Abi Thalib, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada sahabat Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulis bismillahirrahmanirrahim sebagai mukaddimah untuk perjanjian. Faqala Suhail berkata, amar rahman fama adri mahu. Ar-Rahman, kami tidak kenal siapa Rahman itu. Karena memang mereka kenalnya Allah, ya. Adapun nama Rahman mereka tidak kenal, tidak pernah dengar nama ini. Oleh karena itulah turun firman Allah, qul ya Allah awidu Rahman. Di antara sebab nuzulnya ini. Walakin iktub bismikallahumma. Tapi tulis bismikallahumma. Itu yang kami tahu. Kama kunta taktub, sebagaimana dulu kamu juga sering menulis dengan tulisan ini. Faqala al-muslimun, kaum muslimin pun mengatakan, wallah la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. mereka ngeyel. Oh, tidak bisa. Kami akan tetap menulisnya dengan basmalah yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala sallam, uktub bismikallahumma. Rasul tidak mau ribut. Wisto, tulisan bismikallahumma. Sudah, tulis bismikallahumma. Tumaqala sallam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, uktub hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad utusan Allah. Faqala Suhail. Suhail mengatakan, wallahi law na'lam annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait. Hey Muhammad, seandainya kami meyakini kalau kamu utusan Allah sedari awal, enggak mungkin kami menghalangimu dari Ka'bah. Jangan ditulis itu gelar Rasulullah. Kami belum mengimaninya. Jangan ditulis. Walakin iktub Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Faqala sallam, inni Rasulullah wa in kadzabtumuni. Saya adalah utusan Allah. Meskipun kalian mendustakan saya. Uktub Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika itu sahabat Ali benar-benar tidak mau. Tidak bisa kalau yang satu ini Rasul. Kalau bismikallahumma masih kelihatan lengkap, nama Allah masih ada di situ. Tapi kalau ini gelarmu dihilangkan, enggak bisa. Saya enggak mau tulis kayak gitu, ya. Akhirnya Rasul ngambil penanya, kemudian ditulis sendiri sama Rasul, ya. Min Muhammad atau hada ma qada alaihi Muhammad ibnu Abdillah. Tulis sama Rasul. Itu salah satu momen mukjizatnya Rasul. Beliau enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Tapi ketika itu bisa nulis, ya. Mujizatnya Rasul kala itu. Ibaratnya itu ya, katanya orang Arab, al-hajah umul ikhtira. Ya, al-hajah umul ikhtira. Ini harus kepepet, ada saja caranya. Yus, ribut, semepet, Ali gak mau, repot di sini repot nanti. Ya. Daripada tintanya berubah jadi merah, ya, mending saya tulis. Tulis sama Rasul, Muhammad bin Abdullah. Tumma qala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala antukhallu bainana wa bainal bait banatufa bihi. Perjanjiannya adalah kalian membiarkan kami untuk masuk menemui Ka'bah dan tawaf mengelilinginya. Faqala Suhail, Suhail mengatakan, wallah la tatahaddatsul Arab annana ukhidna dukhtatan. Oh, tidak bisa. Demi Allah, kami tidak mau dijadikan bahan gosip orang Arab kalau kita ternyata kalah dan terpaksa menuruti keinginan kalian. Oh, tidak bisa. Kami sudah mati-matian menghasut banyak orang untuk memblokir semua jalan sampai kita keluarkan semua anak dan istri kita, kemudian tiba-tiba kamu bisa lewat, masuk, kemudian tawaf. Tidak bisa. Nanti orang gosipi kita, dikira kita orang lemah nanti. Tidak bisa. Untuk tahun ini tidak bisa. Walakin daka minal amil mukbil. Besok, tahun besok, baru boleh masuk. Akhirnya ditulis, kalau umroh saat itu batal dan akan diganti tahun depan. Faqala Suhail, kemudian Suhail berkata untuk mengisi perjanjian damai. Wa ala alla ya'tiyaka rajulun minna wa in kana ala dinik illa radattahu ilaina. Tulis perjanjiannya, tidaklah ada seseorang dari kami yang mendatangi kelompokmu meskipun dia di atas agamamu, melainkan kembalikan orang itu kepada kami. Yakni kalau ada orang kami yang masuk Islam datangi kalian, balikkan ke kami, jangan diterima. Kenapa? Itu golongan kami. Faqala al-muslimun, orang-orang muslim berkata, subhanallah. Kaifa yuraddu ila al-musyrikin wa qad ja'a muslimah. Subhanallah. Kok bisa dia datang kepada kami dalam keadaan muslim kemudian dikembalikan kepada kalian orang-orang musyrik? Tak bisa kayak gitu. Tapi Rasul tetap ya meminta untuk menulisnya. Fabainama hum kadzalik ija'a Abu Jandal ibnu Suhail. Nah, ketika itu, ketika sedang ribut itu, muncul Abu Jandal bin Suhail. Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amrah. Orang ini. Wa qad kharaja min asfali Makkah yarsufu min quyudi. Dia berhasil kabur dari daerah bawah Mekah. Dia lari, datang sambil kakinya terikat. Jadi loncat ya. Datang sambil loncat ya. Karena kakinya terikat. At-tarama binasi baina adri muslimin. Hingga dia merobohkan dirinya di hadapan para sahabat yang lain. Jadi Abu Jandal itu sudah masuk Islam. Dan dia ingin gabung dengan Rasul. Tapi perjanjian sudah kadung di tanda tangan. Faqala Suhail, maka Suhail mengatakan, hada awwalu ma uqadhika 'alai an taruddahu ilayya. Ini kasus pertama setelah perjanjian. Saya minta kepadamu, kembalikan dia kepadaku. Ya, dia memang muslim. Anak saya memang berbeda sama saya. Dan dia memaksa untuk minta bersama denganmu. Tapi sudah kita sepakati, tidak boleh ikut dengan kamu, harus dikembalikan kepada kami. Faqala Nabi SAW, inna lam naqdul kitaba ba'd. Maka Nabi SAW mengatakan, kami tidak bisa melanggar perjanjian sama sekali. Ya memang perjanjian, tapi untuk saat ini saya tidak bisa menyetujui. Ya, ini dari perjanjianmu. Saya tidak akan menyetujui hal semacam ini. Faqala idzan wallahu la usahiqu 'ala syai'in abada. Kata Syekh, ya sudah, kalau begitu saya tidak akan bertanya lagi kepadamu tentang perkara ini. Faqala Nabi SAW, fa'adzuli. Rasul mengatakan, kalau gitu berikan saja dia kepada saya. Yani perjanjian sudah ditulis, ya baru ditulis. Tapi Rasul masih belum menaikkan tanda tangan di perjanjian itu. Tiba-tiba muncul Abu Jandal. Abu Jandal Muslim, ingin ikut sama Rasul. Kondisinya terikat, yakni sedang disiksa. Ya. Rasul pun melihat kaget. Ini saudara kita ini sedang diikat, disiksa. Ya harusnya ikut kita. Bapaknya nggak mau terima, nggak bisa. Ini sebagaimana tadi disebutkan, kembalikan kepada kami. Rasul mengatakan belum ditandatangani, ya. Dan kami tidak akan membatalkan, tapi belum ditandatangani. Katanya Suhail, ya sudah, kalau gitu saya tidak akan tanya sama kamu. Kata Rasul, sudah, gini aja, tidak usah lihat perjanjian, ya. Tapi kasihkanlah dia sama kita. Anggap perjanjian belum sah. Kasihkan dia kepada kami. Kala ma'ana bumujizi hilang. Kata Suhail, tidak bisa, saya tidak akan serahkan anak saya kepadamu. Kala bala fa'al. Rasul mengatakan, tentu, harus kamu serahkan kepada saya. Kala ma'ana bifa'al. Suhail ngotot, tidak bisa, saya tidak akan serahkan dia kepadamu. Kala Abu Jandal, di tengah-tengah keributan itu, Abu Jandal pun berkata, ya ma'asyarul muslimin, kaifa uraddu ilal musyrikin wa qad ji'tu muslimah. Umat Islam, gimana? Masa saya dikembalikan kepada orang musyrik dalam keadaan saya sudah masuk Islam? Ala tarawna ma laqit, lihat bagaimana keadaanku sekarang. Wa kana qad udiba billahi 'adaban syadida. Ketika itu Abu Jandal sedang disiksa, ya, dengan siksaan yang keras. Ya, Abu Jandal melihat rombongan datang, kesempatan dia kabur, ya, dari tahanan, ingin ketemu Rasul, ingin dibawa. Tapi Qadarullah sudah kandung proses perjanjian semacam itu. Rasul mengabaikan, sih, ojo membahas ini belum ditekan ini, belum tak tanda tangan ini. Bisa, itu kasihkan saja sama saya, udah iso, udah iso. Saya tidak akan ngomong sama kamu lagi, sudah, tidak usah. Dan jangan ambil anak saya. Anak saya tetap anak saya, tidak boleh diambil. Meskipun dia muslim. Dalam riwayat yang lain, sahabat Umar datangi Abu Jandal. Dibisi. Bunuh saja bapak. Ya. Bunuh saja bapak. Nenek suruh sana. Balik ke kita. Ya. Tapi tidak mau. Abu Jandal tidak mau membunuh ayah. Ada beberapa poin selain yang disebutkan di atas yang dohirnya merugikan kaum muslimin. Nah, setelah perjanjian ini disepakati, ditandatangani selesai. Nah, di sini sedikit ada kerancuan, ya, sedikit polemik. Sahabat Umar ketika itu masih belum terima dengan perjanjian yang sudah disepakati. Bagaimanakah keadaan beliau dan seperti apa kondisinya? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Untuk pertanyaan insyaallah nanti arahkan ke yang lain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadhlu wa barakatuh.